السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحمد لله kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Burgess Al-Abdul Karim rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembacaan prinsip yang kesembilan dari 10 prinsip yang disebutkan oleh Al-Syeikh rahimahullah. Prinsip yang kesembilan itu adalah munabadatu ahlil bid'ah wa tahdhir minhum, menjauhi ahlul bid'ah dan memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah. Telah kita sebutkan sebahagian dari athar as-salaf yang menunjukkan sikap tegas dan keras mereka terhadap para ahlul bid'ah. Mereka menjauhinya dan mereka memerintahkan untuk menutup telinga-telinga kita ketika ahlul bid'ah itu berbicara tentang agama. Dan bahkan ketika ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah mendatangi Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah, ingin berdialog dengannya, ingin menyampaikan satu kalimat kepadanya, maka Ayyub rahimahullah ta'ala mengatakan, wala nisf kalimah, setengah kalimat pun tidak, saya tidak akan berdialog denganmu. Lalu berkata Asy-Syaikh rahimahullah, fahakadha kana as-salaf rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in, maka demikianlah dahulu para ulama as-salaf, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya, ya'zifuna 'anil istima'i ila al-mubtadi'ah, di mana mereka menjauh untuk mendengarkan ucapannya para ahlul bid'ah. Bal wa yuhadziruna min dhalik, bahkan para ulama mereka memperingatkan kaum muslimin dari mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah. Li'alla yalija fil qalbi syai'un min bid'ihim fatahsulu 'inda idzin al-halakah, agar kemudian jangan sampai ada sesuatu dari ucapan ahlul bid'ah itu yang masuk ke dalam hati, yang itu dari bid'ah mereka, dari paham-paham sesatnya mereka, sehingga yang demikian akan menyebabkan seseorang terjatuh dalam kebinasaan. Karena bid'ah itu menyesatkan, bid'ah itu membinasakan. Ketika ada satu saja yang masuk ke dalam hati seseorang, dia menganggap baik ucapan dari ahlul bid'ah tersebut, maka itu adalah merupakan tanda yang menunjukkan kebinasaannya. فَكَيْفَ بِاللَّهِ يَكُونُ قَوْلُهُمْ فِي مَنْ يُجَالِسُ الْمُبْتَدِعُ وَيَحْضُرُ دُرُوسَهُ. Kalau ini sikap ahlul bid'ah, kalau ini sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah, mereka tidak ingin mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Lalu bagaimana dengan orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, menghadiri pelajaran-pelajarannya ahlul bid'ah? Ini lebih keras lagi para ulama us-sunnah. Orang yang mendengarkan ucapan ahlul bid'ah, itu telah diperingatkan oleh para ulama us-salaf, jangan engkau mendengarkan ucapan mereka, jangan engkau berdialog dengan mereka, jangan engkau bertukar fikiran dengan mereka. Ini dalam hal berdialog, ini dalam hal berbincang dengan ahlul bid'ah, apalagi dengan orang yang duduk dengan ahlul bid'ah, mengambil ilmu dari mereka. Ini lebih berbahaya lagi, menyebabkan kebinasaan seseorang. Maka hendaknya seorang ahlus sunnah berhati-hati, berhati-hati dari syubhat ahlul bid'ah. Sekarang ini begitu mudahnya seseorang mendengarkan berbagai macam syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah melalui media sosial, melalui potongan-potongan suara, melalui potongan-potongan video, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya. Terkadang sebagian kaum muslimin meremehkan permasalahan ini. Oh, saya kan bisa menjaga hati saya, saya bisa mengetahui kebatilan mereka, saya bisa memilah-milah antara yang hak dan yang batil. Lalu kemudian dia mulai mendengarkan satu persatu dari ucapan seorang atau lebih dari kalangan ahlul bid'ah. Dia mendengarkan satu potongan suara, wah ini kayaknya bagus ya, wah ini kayaknya bisa diambil faedah dari ucapan ini. Akhirnya lama-kelamaan dia akan condong kepada ahlul bid'ah tersebut. Dia menganggap bahwa ucapannya itu benar, dia menganggap ucapannya masuk akal, sehingga hal itu menyebabkan kebinasaan baginya. فلا شك أن كلامهم في هذا سوف يكون أشد وأقوى. Maka tidak diragukan lagi bahwa perkataan para ulama ussalaf terhadap orang yang bermajelis dengan ahlul bid'ah dan menghadiri kajian-kajian mereka itu lebih keras lagi. Mendengarkan ucapannya saja enggak kok, mendengarkan satu kalimat saja tidak, dan mereka memerintahkan untuk menutup telinga. Lah, gimana dengan orang yang justru menghadiri, mengambil faedah dari pelajaran-pelajarannya? Walidha lamma qadima Sufyan al-Thawri al-Basrata ja'ala yanzuru ila amri Rabi' ibn Subayh. Oleh karena itu ketika Sufyan al-Thawri datang ke daerah Basrah, maka dia pun mulai memperhatikan kondisi seseorang yang bernama Ar-Rabi' bin Subayh. Bagaimana keadaannya? Apa pemikirannya? Wa qadrihi 'inda an-nas, dan bagaimana kedudukan dia di mata manusia? Sufyan ats-Tsauri sebelum mengambil ilmu dari seseorang, beliau bertanya dulu, ini orang bagaimana? Ini orang pemikirannya apa? Apakah dia di atas sunnah atau di atas bid'ah? Maka dia mulai bertanya-tanya, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan? Fasa'ala an madhhabihi. Maka beliau pun bertanya tentang apa pemahaman dari Ar-Rabi' bin Subayh ini. Faqalu lahu ma madhhabuhu illa sunnah. Ketika Sufyan ats-Tsauri bertanya kepada kaum muslimin yang di sana berdomisili Ar-Rabi' bin Subayh ini, Sufyan ats-Tsauri bertanya kepada mereka, apa sih pandangan dia, apa sih ajaran dia, apa pemahaman dia? Maka mereka menjawab, madhab dia tidak lain kecuali ahlus sunnah. Ay, laysa na'rifu min madhabihi illa sunnah. yaitu kami tidak mengetahui madhabnya, pemahamannya kecuali sunnah. Jadi masyarakatnya menilai bahwa oh dia ahlus sunnah, enggak jadi masalah. Faqala, maka Sufyan ats-Tsauri bertanya kembali, man bitanatuhu, siapa teman-teman dia, dengan siapa biasa dia duduk, dengan siapa biasa dia bermajlis? Qalu ahlul qadar. Oh, dia biasa bermajlis dengan orang-orang yang berpaham qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, biasa dia bermajlis dengan mereka. Apa jawaban dari Sufyan ats-Tsauri? Idzan huwa qadari. Kalau begitu dia berpaham yang sama. Dia pasti berpaham qadariyah. Karena al-mujalasah turithul mujanasah. Bermajlis itu akan menyebabkan mereka sama, satu jenis, satu pemahaman, satu keyakinan. Padahal sebelumnya kaum muslimin mereka mempersaksikan madhab di ahlu sunnah, itu yang mereka ketahui. Maka Sufyan ats-Tsauri bertanya, siapa temannya, siapa teman duduknya, siapa teman majelisnya, siapa teman kongko-kongkonya, dengan siapa biasa dia nongkrong? Maka mereka mengatakan dengan ahlul qadar, para pengingkar takdir. Kata Sufyan, oh berarti dia juga qadari. Subhanallah. Sufyan ats-Tsauri menilai seseorang berdasarkan pertemanan. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan keyakinan teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan dan bersahabat. Karena persahabatan itu akan menyebabkan mereka sama di dalam berpemikiran. Walaupun penampilannya sunnah, walaupun dia ketika bertemu denganmu dia menampakkan seolah-olah dia mengenal sunnah, seolah-olah dia bersama masyayikh ahlus sunnah. Sebagian ahlul bid'ah akan begitu. Kalau dia bertemu dengan seorang ahlus sunnah, dia tahu yang disebutkan itu ulama'us sunnah. Oh iya, saya pernah di Yaman, saya pernah bertemu dan duduk di majelis Syekh Muqbil. Saya juga pernah ke Madinah, pernah bertemu Syekh Rabi', pernah bertemu Syekh bin Baz. Disebutkan ulama-ulama sunnah. Ya. Tapi kalau sudah berkumpul dengan sesamanya dari teman-teman majelisnya, yang diagung-agungkan adalah tokoh-tokoh bid'ah dari kalangan khawarij. Apakah itu Usama bin Laden, ataukah itu Salman al-Auda, Safar al-Hawali dan yang lainnya, dari tokoh-tokoh bid'ah. Maka dilihat dari pertemanan, itu sudah ketahuan. Sudah ketahuan apa keyakinan dia. Ya. Oleh karena itu, para ulama ussalaf mereka menilai seseorang dengan pergaulannya, dengan pertemanannya. Sebagian para ulama ussalaf mereka mengatakan, man khafiyat anna bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Man khafiyat anna bid'atuhu, siapa yang tersamarkan, tersembunyi dari kami bid'ahnya, tidak akan tersembunyi dari kami, tidak akan tersamarkan dari kami ulfahnya, pertemanannya dia, pergaulannya dia, dengan siapa dia berkawan. Ya, walaupun zahirnya ahlus sunnah, walaupun zahirnya ahlus sunnah, dengan siapa dia biasa duduk? Oh, biasa duduk dengan para politikus. Enggak jauh-jauh, politikus ini orang. Ya. Demikian pula dalam hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Ya. Meskipun terlihat orang ini kelihatan baik, dengan siapa dia biasa duduk? Dengan siapa dia berteman? Oh, dengan orang-orang yang jadi pecandu narkoba. Enggak jauh-jauh itu. Enggak jauh-jauh dia dari pecandu narkoba itu. Ya. Kalaupun dia tidak mengkonsumsi, ya dia pengedarnya kah? Penyokongnya kah? Gak jauh-jauh. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana cara menilai seseorang. Lihat dengan siapa dia berkawan. Maka Sufyan ats-Tsauri berkesimpulan bahwa Rabi' bin Subaih Qadari, dia pasti berpaham Qadariyah. Kenapa? Pertemanannya demikian. Yaqulu Ibn Battah rahimahullah fil Ibanati, berkata Ibn Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana, Al-Ibanatul Kubra, mengomentari ta'liqan ala qawli Sufyan hadha, beliau mengomentari ucapannya Sufyan ats-Tsauri ini. Kata beliau, rahmatullahi ala Sufyan ats-Tsauri, laqad nataqa bil hikmah fa sadaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sufyan ats-Tsauri, sungguh dia telah mengucapkan kata-kata hikmah. Sungguh dia telah mengucapkan kalimat-kalimat hikmah. Dia telah jujur dengan ucapannya. Dia Qadari. Kata Ibn Battah, ucapan Sufyan ats-Tsauri ini jujur. Dia enggak keliru. Ya. Ibn Battah tidak mengatakan, wah ini keliru nih cara menilai Sufyan ats-Tsauri. Ya sudah, masyarakatnya menghukumi dia ahlus sunnah. Ya kenapa kita tidak menghukumi secara zahirnya dia ahlus sunnah? Kenapa kita harus menghukumi dia berdasarkan pertemanannya? Boleh jadi dia beda pendapat, beda pandangan dengan teman-temannya. Ibn Battah tidak mengatakan demikian. Beliau malah memuji Sufyan ats-Tsauri, laqad nataqa bil hikmati fa sadaq. Sungguh Sufyan ats-Tsauri ini telah mengucapkan kata-kata hikmah dan dia telah jujur dengan ucapannya. Wa qala bil ilmi fa wafaqa al kitab was sunnah, dan beliau telah mengucapkan berdasarkan ilmu, maka hal itu telah sesuai, telah sejalan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa ma tujibuhu al-hikmah wa yudrikuhu al-ayan, dan inilah yang menjadi konsekuensi dari kata-kata hikmah, dan ini sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Ucapan Sufyan ats-Tsauri sesuai dengan realita, menghukumi seseorang berdasarkan al-ulfah, berdasarkan pertemanan. Wa ya'rifuhu ahlul basirati wal bayan, dan ini diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Ahlul basirah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki hujjah, penjelasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala waddu ma 'anittum. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanah, jangan kalian menjadikan bitanah. Bitanah itu teman dekat gitu. Ya. Yang mengetahui rahasia-rahasiamu. Yang kalau dia punya masalah, dia biasanya curhat kepadamu. Makanya disebut bitanah. Sesuatu yang kaitannya dengan perkara yang batin, perkara yang lebih tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang sangat dekat dengannya. Maka jangan kalian menjadikan bitonah itu teman-teman dekat kalian, teman-teman duduk kalian dari selain kalian, dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Mengapa? La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak meninggalkan kalian dalam hal menimbulkan kerusakan kepada kalian. Tujuan mereka itu adalah mencelakakan kalian, membinasakan kalian. Yang mereka kehendaki adalah kejahatan terhadap kalian. Kejahatan di sini jangan dikira bahwa yang dimaksud adalah berupaya membunuh kalian, membunuh tubuh kalian, atau mencelakakan tubuhmu. Tidak. Tapi dia akan mencelakakan pemahamanmu, pemikiranmu. Bisa jadi dia bermuka manis di hadapanmu dengan tujuan apa? Untuk mengambil hatimu. Untuk mengambil hatimu. Ketika engkau bergaul dengan seorang yang kafir dan engkau menjadikannya sebagai teman dekatmu, maka lama kelamaan engkau akan melihat bagaimana akhlaknya dia. Kalau akhlaknya dia baik, engkau akhirnya tertarik gitu. Ya. Engkau akhirnya ada kecintaan di dalam hatimu kepada dirinya, kepada diri orang itu. Oh Masya Allah, itu si Fulan walaupun kafir, baik. Ya. Akhirnya sering duduk bareng, ya, istilah orang tektokan gitu. Sering tektokan gitu. Ya. Dikit-dikit ngopi di sini, dikit-dikit majelis di sini. Ngumpul, tiap hari ngumpul. Ya. Akhirnya semakin dekat, semakin akrab. Tiap hari berteman, berkawan, dekat. Lama-kelamanya kita akan muncul perasaan senang kepadanya. Waliyadzubillah, dia akan terbawa untuk menyenangi apa yang menjadi keyakinannya. Oh ternyata di dalam ajaran dia juga mengajarkan begini, begini, begini. Oh, itu juga kebaikan, itu bagus. Dan itulah yang mereka kehendaki. Gimana caranya supaya engkau wahai seorang muslim, ya, itu akan ditarik secara perlahan-lahan masuk ke dalam agama mereka. Mulai dari kebiasaanmu, mulai dari akhlakmu, tradisimu, pandangan-pandanganmu. Minimal kalau engkau tidak masuk ke dalam agama mereka, tetap engkau menjadi seorang muslim secara zahir, tetap mengaku sebagai muslim, tapi pandanganmu sudah berubah, pemikiranmu sudah berubah. Bisa jadi engkau akhirnya terjatuh ke dalam paham liberal. Ya. Oh teman saya itu baik, masa orang yang kayak gini masuk neraka? Nah, udah mulai ini. Ya. Masa orang kayak gini masuk neraka? Orangnya baik, suka membantu orang lain, padahal dia kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Nah. Akhirnya muncullah paham-paham liberal. Agama itu semua sama saja. Semua tujuannya surga, cuman jalannya beda. Yang satu lewat jalan poros, yang satu lewat lorong-lorong itu, tapi ujungnya sama. Akhirnya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "La tattakhidu bitanatan min dunikum." Jangan kalian mengambil teman dekat kalian dari selain kalian. Jadi ini adalah manhaj yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jalla melarang kaum mukminin untuk berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang pada hakikatnya mereka hendak menjerumuskan kamu ke dalam kejahatan dan keburukan. Wa yaqulu al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, dan berkata al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Ruh-ruh itu berkelompok-kelompok, maka apabila ruh itu saling mengenal, maka dia akan menyatu, akhirnya menjadi teman dekat. وما تناكر منها اختلف, dan apabila ruh-ruh itu bertentangan antara satu dengan yang lain, yang satunya ruh baik, yang satunya lagi ruh yang buruk, maka yang terjadi adalah ikhtalaf, berselisih. Dan ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad tentang hadis ini. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Yang baik akan berkumpul bersama dengan yang baik, yang buruk akan berkumpul bersama dengan yang buruk. Ketika bertemu yang baik dengan yang buruk, ini pasti enggak ada kecocokan. Pasti enggak ada kecocokan. Suatu saat akan bercerai, enggak akan bisa. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjadikan ruh-ruh para hambanya demikian. Maka beliau mengatakan, wala yumkinu ayyakuna sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'ah illa minan nifaq. Maka tidak mungkin ahlus sunnah itu bisa jalan bareng, bisa bersama, bisa berteman dengan ahlul bid'ah kecuali dengan cara nifaq, kemunafikan, pura-pura. Kalau memang aslinya itu pertemanan, pasti sama itu. Walaupun yang satunya ini masih mengaku sebagai ahlus sunnah. Zahirnya, lihat berjalan bersama siapa dia? Dengan ahlul bid'ah, sama. Tidak akan mungkin, kata beliau, seseorang bisa bergaul dengan ahlul bid'ah dan dia mengaku ahlus sunnah, kecuali dengan cara kemunafikan. Kecuali dengan cara kemunafikan. Dia pura-pura. Ya. Namun pada hakikatnya kalau dia terus berteman dan dia nampak dekat, maka tidak akan jauh. Walaupun secara zahir menampakkan sunnah. Hati-hati. Ini prinsip para ulama ussalaf. Oleh karena itu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan la tujalis sahibal kalam wa in dhabba anis sunnah. Jangan engkau bermajlis dengan ahlul kalam walaupun dia terlihat membela sunnah. Jangan engkau bermajlis dengan ahlul kalam, orang-orang yang menggeluti ilmu kalam, orang-orang yang menggeluti ilmu filsafat yang akan menjauhkanmu dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka walaupun dia membela sunnah. Karena pembelaan terhadap sunnah itu zahirnya, namun hakikatnya ketika dia berteman dengan ahlul kalam, ya dia dari ahlul kalam. Dia dari ahlul kalam. Qala Ibn Battah rahimahullahu ta'ala ta'liqan ala dhalik. Maka Ibn Battah rahimahullahu ta'ala mengomentari ucapan Fudail bin Iyad ini, kata beliau, sadaqal Fudailu rahimahullah, fa inna nara dhalika ayana. Telah jujur Fudail rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kami benar-benar melihat hal itu dengan mata kepala kami. Kami benar-benar melihat itu. Tidak mungkin ahlus sunnah itu bisa dekat dengan ahlul bid'ah kecuali kemunafikan, kecuali tazalluf, menjilat atau yang semisalnya. Kalau dia dekat, maka pasti dia termasuk bagian dari orang yang terjatuh ke dalam bid'ah itu. Falaqad balagha min tahdhiris salaf rahmatullahi ta'ala alaihim min al-mubtadi'ah. Maka sampai kepada tahdhir para ulama ussalaf, yakni tahdhir, peringatan para ulama ussalaf dari bahaya ahlul bid'ah, itu sampai kepada tingkatan anna Ahmad ibn Sinan qala, bahwa Ahmad bin Sinan mengatakan la an yujawirani sahibu tumbur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'ah. Aku bertetangga dengan seorang musisi, pemain musik, tumbur. Tumbur itu alat musik, salah satu jenis alat musik. Yang bertetangga denganku seorang musisi, seorang pemain musik, lebih aku suka daripada yang menjadi tetanggaku itu ahlul bid'ah. Li'anna sahibat tumbur anhahu wa aksiru tumbur. Sebab seorang musisi, ya, seorang pemain musik, aku bisa melarang dia dari bermain musik dan aku bisa hancurkan alat musiknya. Wal mubtadi' yufsidun nas wal jiran wal ahdath. Adapun ahlul bid'ah, dia akan merusak manusia, merusak para tetangga, merusak anak-anak kita. Nah, sekarang jadi masalah kebanyakan ahlul bid'ah musisi juga. Ya, ahlul bid'ah pemain musik, ya, solawatan sambil joget-jogetan ya, solawatan joget-jogetan. La haula wala quwata illa billah. Ya, solawatan jadi dangdutan. Allahul musta'an. Ya, ini yang jadi masalah ini. Ini bala di atas bala. Ya. Sebagian para ulama ussalaf mengatakan aku bertetangga dengan kera dan babi-babi lebih baik daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Kalau kera babi paling-paling baunya. Baunya enggak enak. Bukan? Ahlul bid'ah, pemikirannya menyebabkan kamu menyimpang, menyebabkan kamu sesat waliyadzubillah, mematikan hatimu bertetangga dengan ahlul bid'ah. Maka merupakan bagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlus sunnah ketika dia bertetangga dan hidup bersama dengan ahlus sunnah. Itu harus kita jaga. Nikmat. Kita bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling ta'awun, saling bahu-membahu dalam kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati antara satu dengan yang lain. Yaqul Ibn Battah, yang dimaksud oleh Ahmad bin Sinan bahwa pelaku maksiat itu masih ringan. Menjadi tetangga kita itu lebih ringan dibandingkan yang menjadi tetangga kita itu ahlul bid'ah. Karena kalau seorang pelaku maksiat, dia menyadari dirinya bahwa dia salah. Itu pelaku maksiat. Sehingga ketika ditegur, diharapkan dia kembali. Kenapa? Karena memang dasarnya dia menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Itu satu perbuatan dosa. Sehingga diharapkan dia bisa kembali. Itu kalau bersama dengan ahlul ma'asi. Kita bisa menasihati dia. Pelaku maksiat tapi masih nyunnah. Masih ada sunnahnya. Masih ada tauhidnya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Walaupun dia ahli ibadah, namun dia akan merusak pemahamanmu. Dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqul Ibn Battah rahimahullah ta'aliqan ala hadzal mawdu'. Ibn Battah rahimahullah ta'ala, di sini kita melihat beliau begitu sering menukil dari Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, Al-Ibanatul Kubra. Ini kitab yang penting sekali dibaca oleh setiap ahlus sunnah. Di dalamnya banyak sekali faedah, hal-hal yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah dan sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Kata Ibn Battah rahimahullah ta'ala memberi komentar terhadap perkara ini, apa yang disebutkan oleh Ahmad bin Sinan. Kata beliau, Allah Allah ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma 'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'd ahli hadhihi al-ahwa. Kata beliau, wahai sekalian kaum muslimin, janganlah menyebabkan salah seorang di antara kalian sikap husnudzon terhadap dirinya, dia berbaik sangka dengan dirinya dan apa yang dia ketahui dari pemahamannya tentang kebenaran pemahamannya dia tentang kebenaran madhabnya, lalu dia berhusnudzon, wah alhamdulillah saya ahlus sunnah, walhamdulillah saya yakin dengan keyakinan ahlus sunnah itu pasti merupakan kebenaran. Jangan husnudzon. Yang menyebabkan kamu apa? Alal mukhatarati bidinihi, yang menyebabkan dia justru melakukan hal yang dapat mengkhawatirkan rusak agamanya. Kenapa? Fi mujalasati ba'd ahli hadhihi al-ahwa, ketika dia bermajlis dengan sebagian para pengekor hawa nafsu itu. Jangan salah seorang kalian berhusnudzon, wah insyaallah saya istiqamah, insyaallah saya di atas kebenaran, insyaallah saya kokoh. Dia berhusnudzon kepada dirinya, lalu dia memberanikan untuk membuka pintu ahlul bid'ah untuk masuk ke dalam hatinya, menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Jangan. Sekali lagi, prinsip ahlus sunnah, al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati kita itu lemah dan syubhat itu sangat mudah menyambar. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, udakhiluhu liunadhirahu. Saya bertemu dengannya, saya bermajlis dengannya, untuk saya berdialog dengannya, saya berdebat dengannya. Auli astakhrija minhu madhhabah, atau saya berupaya untuk mengeluarkan dia dari pemahamannya, dari madhabnya. Maksudnya saya dakwahi dia, saya ingin mendakwahi dia, saya ingin menasihati dia. Dia berhusnudzan bahwa dia mampu mengalahkan ahlul bid'ah itu. Ya. Dia berhusnudzan terhadap dirinya. Hati-hati. Kata Ibnu Battah, jangan. Jangan kalian berhusnudzan terhadap apa yang telah engkau miliki dari ilmu menyebabkan engkau ingin membuka pintu dialog dengan ahlul bid'ah. Dengan alasan ini. Ya. Semoga saja dia dapat hidayah. Para ikhwah sekalian, para ulama, betul ada yang berdialog dengan ahlul bid'ah. Namun itu dalam syarat-syarat. Dan itu sifatnya hajah. Kebutuhan yang mendesak. Terpaksa mereka melakukan dialog itu. Ya. Pada asalnya mereka tidak membuka pintu dialog. Tapi karena terpaksa, apakah diminta oleh seorang penguasa, lalu ya mau bagaimana lagi? Mau tidak mau harus terjadi dialog. Namun pada asalnya mereka berupaya untuk menjauhi, bukan membuka pintu dialog dengan ahlul ahwa, dengan alasan saya akan menasihati dia, semoga saya dia kembali kepada al-haq, lalu kemudian membuka pintu dialog dengan mereka, merasa aman dengan dirinya, merasa aman dengan ilmu yang dia miliki. Akhirnya lama-kelamaan dia yang terseret. Dia yang terseret, dia yang terbawa. Asal hukumnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Mendakwahi orang-orang yang terjatuh ke dalam mungkar itu bukan dengan cara masuk ke mereka, bergaul dengan mereka. Enggak seperti itu cara mendakwahi mereka. Sampaikan kalimatmu, pergi sudah. Ya. Apakah dalam bentuk kajian, dalam bentuk ceramah? Bukan dengan cara membuka pintu dialog dengan mereka, tidak. Bukan dengan cara mendatangi perkumpulan-perkumpulan mereka. Ada sebagian itu membuka lahan-lahan dakwah. Ya. Lalu mendapatkan sanjungan dari sebagian berdakwah di tempat pelacuran, waliyadzubillah. Katanya ada seorang Gus gitu. Ya, dakwahnya di tempat-tempat yang gitu-gitu gitu. Di depannya siapa? Orang-orang yang bercadar. Orang-orang yang ya, tahulah kita siapa mereka gitu. Dakwah di situ. Ya. Dan itu disenangi oleh sekian banyak. Disenangi gitu. Tidak demikian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi tempat-tempat yang mungkar seperti itu. Nah. Atau perkumpulan ahlul bid'ah membuka dialog dengan mereka, tidak demikian. Kenapa? Kata beliau, fa innahum ay al-mubtadi'ah asyaddu fitnatan min ad-dajjal. Karena ahlul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya dari dajjal. Siapa yang tidak mengenal fitnahnya Dajjal? Yang setiap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memberi peringatan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal, padahal Dajjal munculnya di akhir zaman. Tapi seluruh para rasul memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Menunjukkan Dajjal ini sangat berbahaya, besar fitnahnya. Kata Ibnu Battah, ahlul bid'ah lebih berbahaya. Asyaddu fitnah, lebih berat, lebih besar fitnahnya daripada fitnah ad-dajjal. Ya. Kalau fitnah dajjal, alhamdulillah ahlus sunnah selamat dari mereka. Tapi ahlul bid'ah, ahlus sunnah bisa diseret menjadi ahlul bid'ah. Bisa masuk dalam jeratan mereka. Wa kalamahum alsaq minal jarab, dan kata-kata ahlul bid'ah itu lebih melekat daripada penyakit kulit, penyakit kudisan. Ya. Tahu penyakit kudis? Ya. Menyebabkan rusaknya kulit kita, maka ucapan ahlul bid'ah itu lebih melekat daripada penyakit kulit itu. wa ahraq lil qulub min al-lahab, dan lebih membakar hati daripada api. Wa laqad ra'aytu jama'atan minan nasi kanu yal'anunahum wa yasubbunahum, sungguh aku telah melihat ada sekelompok manusia, mereka dahulu melaknat ahlul bid'ah, mencela ahlul bid'ah. Fajalasuhum ala sabilil inkar warraddi alaihim, lalu kemudian mereka pun mulai duduk bersama dengan ahlul bid'ah dengan alasan mengingkari mereka dan membantah bid'ah mereka. Fama zalat bihim al-mubasadah wa khafiyal makr wa daqiqul kufr hatta sabau ilaihim, maka senantiasa terjadi majlis di antara mereka dengan tujuan mendakwahi. Akhirnya setiap kali duduk majlis santai, saling tersenyum, lempar senyum antara satu dengan yang lainnya, dan makar itu pun dimasuki, disusupkan sedikit demi sedikit, kekufuran dimasukkan sedikit demi sedikit, hatta sobau ilaihim, hingga ahlus sunnah yang dahulu melaknat ahlul bid'ah, mencela ahlul bid'ah, menjadi bahagian dari ahlul bid'ah, menjadi bahagian dari mereka. Oh, ini berbahaya sekali. Ini ucapan seorang yang berpengalaman, ucapan dari seorang alim, dari ulama sunnah, yang menunjukkan bahayanya ahlul bid'ah itu. Ya, duduk bersama mereka menyebabkan manhaj itu semakin melemah, semakin melemah. Kalau dahulu terang-terangan dia mengatakan ahlul bid'ah itu sesat. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kullu dhalalatin finnar. Karena sering berdialog dengan ahlul bid'ah, akhirnya mulai menurun. Ya. Yang kita bid'ahkan itu bukan semua bid'ah katanya. Bid'ah yang berkaitan dengan akidah, adapun yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadah, kita tidak boleh menuduh mereka sebagai ahlul bid'ah. Nah, ini ada ucapan sebagian yang juga mengaku mengajak kepada sunnah. Demikian ucapannya. Muncul lagi sebagian yang dahulu begitu jelas perkara ini, mengatakan ini adalah bid'ah, ini adalah bid'ah, jelas sekali. Karena sering duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka, akhirnya melemah. Walaupun pandangan saya bahwa ini bid'ah, tapi ini termasuk di antara khilaf para ulama yang kita harus berlapang dada untuk menerima terjadinya perselisihan itu. Gak boleh kita menyesatkan mereka. Ya sudah, itu menjadi pandangan mereka, ya biarkan saja. Akhirnya melemah kan? Ya. Ini athar. Ini pengaruh yang buruk, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga banyak dari mereka yang dahulu dikenal keras terhadap ahlul bid'ah, namun karena sebab pertemanan dan pergaulan berubah. Seringkali para ulama mempermisalkan dengan seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini dahulu itu dikenal ya, singa ahlus sunnah, ya, keras terhadap ahlul bid'ah, keras terhadap syiah rafidah, sampai-sampai sebagian gurunya ketika dia menulis bantahan terhadap kaum rafidah itu, salah seorang gurunya memuji dia. Gurunya mengatakan laqad ishtaral qasimiyyu bi kitabihil jannah, Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya ini, ketika dia membantah Rafidah. Yang enggak boleh juga berlebihan seperti itu. Ya, enggak boleh kita memastikan seseorang itu sebagai ahlul jannah ketika dia mati, apalagi ketika dia masih hidup. Kenapa? Tidak aman dari fitnah. Hati-hati, kadang-kadang ada ucapan sebagian ketika misalnya salah satu dari ikhwan kita ada yang bersedekah, ada yang berinfak, ada yang membangun masjid, ya. Lalu kemudian ada yang beri komentar, "Ah, sudah surga itu sudah tempatmu surga." Surga kek bro katanya. Sudah masuk surga sudah kamu itu. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Nah. Doakan semoga dengan sebab engkau berinfak ini Allah Azza wa Jalla masukkan engkau ke dalam al-jannah. Adapun memastikan oh sudah surga itu tempatmu. Enggak boleh seperti itu. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Abdullah Al-Qasimi ini akhirnya dia orang Saudi. Lalu mulai membuka pergaulannya ke Eropa, bergaul dengan tokoh-tokoh liberal, bergaul dengan tokoh-tokoh komunis, ateis. Akhirnya menjadi mulhid waliyadzubillah. Jadi ateis sebelum matinya. Na'udzubillah minal khudlan. Bukan hanya sekedar murtad gitu. Jadi ateis. Nasallallahu salamu al-afiyah. Kata beliau, falaqad syahadna ulaika fi zamanina hadha. Kami telah menyaksikan orang-orang seperti itu di zaman kita sekarang ini. Yaquluna, mereka mengatakan, nahnu nujalisu haula'il mubtadi'ah li'ajli munasahatihim. Kami bermajlis dengan ahlul bid'ah ini tujuannya adalah untuk menasihati mereka. Ini syubhat banyak. Ya. Bahkan di kalangan sebagian da'i, ini alasannya. Ya. Untuk menasihati mereka. Kata para ulama, engkau duduk dengan ahlul bid'ah. Engkau berdialog dengan ahlul bid'ah. Apalagi sekarang ini. Ya, kadang-kadang dialog itu ditampilkan dalam bentuk streaming ataukah potongan video. Itu sama saja dengan engkau membantu dia untuk menyebarkan bid'ahnya di kalangan ahlus sunnah. Engkau membantu dia untuk menyebarkan bid'ahnya dia di kalangan ahlus sunnah. Telah terjadi dialog antara si fulan sebagai ahlus sunnah dengan si Alan sebagai syiah. Orang-orang mengenal tokoh ini, ustadz ahlus sunnah ini. Wah, ini berarti bagus nih ditonton, ada ustadz fulan. Nah, mulailah dia melihat. Yang sebelumnya dia tidak pernah mendengarkan syubhat-syubhat syiah itu. Setelah dia mengetahui ada potongan video, maka dia pun mendengarkan. Akhirnya mulai masuk sedikit demi sedikit. Kalau sampai berkelanjutan, waliyadzubillah. Maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam bid'ah. Jadi ini syubhat mereka. Kami bermajlis dengan ahlul bid'ah tujuannya untuk menasihati mereka. Wali ajli litila' ala manahijih musirriyah allati yukhfunaha. Hatta nahdara minha fima ba'd. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui manhaj-manhaj rahasia mereka, gerakan-gerakan rahasia yang mereka sembunyikan dari kami, sehingga kita bisa berhati-hati di masa mendatang, ya, supaya mengetahui dalam-dalamnya gitu. Akhirnya bergaul dengan ahlul bid'ah yang memiliki pergerakan-pergerakan rahasia. Alasannya untuk mendakwahi mereka, menasihati mereka dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Thumma ba'da dhalika yaqa'una fi haba'ilihim. Kemudian setelah itu mereka justru terjatuh ke dalam jeratan-jeratan ahlul bid'ah. Wa yasiruna aunan lahum ala ahli sunnah. Bahkan mereka menjadi penolong yang menguatkan ahlul bid'ah dalam membantah ahli sunnah. Sehingga muncullah berbagai macam judul mantan ahli sunnah. Atau dalam istilah mereka, mantan Wahabi. Wahabi taubat. Salafi taubat. Banyak itu. Ya. Nah, ini karena orang-orang ini yang membuka pintu mereka untuk mendengarkan syubhat-syubhat. Lama-kelamaan mereka tidak lagi menganggap itu sebagai syubhat. Bahkan mereka menganggap itu sebagai ilmu. Akhirnya mereka meninggalkan sunnah. Wallahul musta'an. Fahadha huwa ma qarrarahu as-salaf. Inilah yang dinyatakan dan ditetapkan oleh para ulama as-salaf. Wa alaihi fal wajibu ala man khafa ala nafsihi al-fasada wadh-dhalal an yalzama hadzal manhaja wa ay yasluka. Merupakan kewajiban bagi seseorang yang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kerusakan dan kesesatan, hendaknya dia komitmen terhadap manhaj ini, berjalan di atas prinsip ini, yaitu menjauhi ahlul bid'ah dan jangan membuka pintu dialog dengan mereka. فوالله إن القوم عن علم نكصوا وعن علم وقفوا. Demi Allah, sesungguhnya mereka itu para ulama ussalaf, ketika mereka berhenti, mereka berhenti berdasarkan ilmu. Mereka mencegah diri, mereka mencegah diri berdasarkan ilmu. Mereka ketika meninggalkan untuk dialog dengan ahlul bidah, bukan karena mereka tidak punya ilmu, bukan karena mereka jahil. Mereka para ulama yang tentu tingkatan mereka di dalam memahami Al-Quran wa Sunnah di atas kita semua. Namun inilah nasihat mereka, inilah wasiat dari mereka. Jadi mereka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah bukan disebabkan karena minimnya ilmu ahlus sunnah. Yaqulu Al-Hafidh ibn Asakir, Al-Hafidh ibn Asakir fi tarikh Dimashq fi tarjamati Ahmad ibn Aunillah, berkata Al-Hafidh ibn Asakir dalam kitabnya Tarikh Damaskus, beliau menyebutkan dalam biografi Ahmad bin Aunillah, wa huwa ahadu ulama'i sunnah, beliau salah seorang di antara ulama sunnah, naqilan an Abi Abdullah Muhammad ibni Ahmad ibni Mufarraj. Beliau menukil dari Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad ibni Mufarraj, kata beliau, kana Abu Ja'far Ahmad ibnu Aunillah muhtasiban ala ahli al-bid'ah. Abu Ja'far Ahmad bin Aun Aunillah ini seorang yang muhtasib ahlul hisbah, muhtasib terhadap ahlul bid'ah. Muhtasib atau ahlul hisbah itu adalah istilah yang dimaksud adalah seorang yang diberi tugas oleh penguasa untuk mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi dalam sebuah negeri, yang senantiasa mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran ketika hal itu nampak. Sebagai contoh permisalan, kalau di Arab Saudi itu ada yang namanya lajnah atau hay'ah al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mereka ini yang disebut al-muhtasibun. Jadi ini resmi dari pemerintah, pemerintah yang membuat lembaga atau perkumpulan yang menangani urusan amar ma'ruf nahi munkar. Itu disebut ahlul hisbah. Nah, Ahmad bin Aunillah ini termasuk di antara muhtasib yang diangkat oleh penguasa untuk mengingkari kemungkaran. Beliau keras terhadap ahlul bid'ah. Beliau melakukan pengingkaran terhadap ahlul bid'ah. Ghalidhan 'alaihim, keras terhadap mereka. Mudhillan lahum, menghinakan mereka. Taliban limasawihim, mencari kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah. Musari'an fi madarihim, bersegera untuk memudaratkan mereka. Syadidal wata'ati alaihim, dan sangat keras di dalam menyikapi mereka, memberi hukum kepada mereka. Musyarridan lahum idza tamakkana minhum, dan menghancurkan mereka, mempermalukan mereka apabila dia mampu melakukan hal itu dari ahlul bid'ah. Ghairu mubqin alaihim, tidak menyisakan mereka, tidak membiarkan ada perkumpulan-perkumpulan ahlul bid'ah. Wa kana kullu man kana minhum khaifan minhu ala nafsihi mutawaqqiya, sehingga para ahlul bid'ah itu setiap mereka takutnya kepada si Abu Ja'far ini, Ahmad bin Aunillah. Mereka berupaya untuk menjaga-jaga diri dari Ahmad bin Aunillah ini, takut mereka. La yudahinu ahadan minhum ala hal, Ahmad bin Aunillah tidak berbasa-basi dengan seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah. Wala yusalimuhu, tidak ada perdamaian dengannya. Wa in athara li ahadin minhum ala munkar wa shahida alayhi indahu bin hirafin wa shahida alayhi indahu bin hirafin anis sunnah nabadahu wa fadhahah. Dan apabila beliau mengetahui dari seseorang dari kalangan ahlul bid'ah melakukan kemungkaran, apalagi disertai adanya saksi yang menunjukkan dia menyimpang dari sunnah, maka dia mempermalukan ahlul bid'ah, menghinakan ahlul bid'ah itu. Wa a'lana bi dzikrihi wal bara'ati minhu, dan terang-terangan menyebutkan si fulan ahlul bid'ah dan berlepas diri darinya. Wa ayyarahu bi dzikri su' fil mahafil, dan merendahkan ahlul bid'ah dengan menyebutkan keburukan-keburukan mereka di tempat-tempat perkumpulan manusia. وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده. Dan itulah yang dilakukan oleh Ahmad bin Aunillah, merendahkan, menghinakan ahlul bid'ah sampai membinasakan ahlul bid'ah. Atau dia rujuk, dia kembali meninggalkan keburukan pemahamannya dan kejelekan keyakinannya. Walam yazal da'uban ala hadha jahidan fih, dan ini menjadi kebiasaan Ahmad bin Aunillah, dan beliau bersungguh-sungguh dalam menegakkannya. Ibtigha'a wajhillah, karena beliau mengharapkan wajah Allah. Ila an laqiya Allah azza wa jal, sampai beliau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hingga beliau wafat. Lahu fil mulhidina atharun mashhuratun wa waqa'i'u madhkurah, dan banyak sekali kisah-kisah yang menerangkan sikap beliau terhadap para ahlul ilhad, para ahlul bid'ah. Banyak riwayat-riwayat yang disebutkan yang masyhur tentang beliau, dan kejadian-kejadian yang disebutkan oleh para periwayat. Ini salah satu contoh dari Ahmad bin Aunillah yang menunjukkan sikap tegasnya terhadap ahlul bid'ah. Ini apabila ahlus sunnah yang memiliki kekuasaan, maka berupaya untuk menutupi celah bagi ahlul bid'ah untuk menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau sebagai muhtasib, orang yang memang ditunjuk oleh penguasa, maka ini sikap beliau keras terhadap ahlul bid'ah, pengingkaran terhadap ahlul bid'ah. Dan subhanallah, di al-mamlakah al-arabiyah saudiyah itu begitu gencar para ulama di dalam mengingkari ahlul bid'ah, khususnya ahlul bid'ah yang tersamarkan di mayoritas kaum muslimin. Para ulama as-sunnah di hari-hari ini mereka begitu gencarnya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya al-ikhwanul muslimun, dan dari bahaya as-sururiyah resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ya, menganjurkan kepada para ulama, kepada para khutaba, untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya al-ikhwan al-muslimun dan dari bahaya sururiyah. Ya. Karena bahayanya pemikiran mereka. Mereka masuk ke tengah-tengah kaum muslimin yang menyebabkan merusak akidah kaum muslimin, terkhusus ketaatan mereka kepada ulatu amril muslimin, kepada penguasa kaum muslimin. Jadi ini sikap Abu Ja'far rahimahullah ketika beliau memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Namun ini bukan berarti, oh kalau begitu yuk kita lomba-lomba gimana caranya agar kita bisa meraih kursi di pemerintahan, supaya kita bisa seperti Ahmad bin Aunillah. Pemerintahan sudah punya sistem tersendiri, kamu yang hanyut ke dalam. Ya. Bukan kamu yang melakukan perubahan, kamu yang hanyut. Kursimu itu tenggelam gitu. Tenggelam kamu. Nah, dan sudah cukuplah apa yang telah lalu, orang-orang yang katanya dulu kita akan menegakkan syariat Islam dengan cara masuk ke parlemen. Akhirnya hanyut. Ya. Telah berlalu tokoh-tokoh ikhwanul muslimun, ada yang dahulu menjadi ketua MPR. Ya. Ada yang punya kedudukan-kedudukan di DPR, gak bisa menyuarakan syariat Islam. Jadi tidak demikian cara menegakkan syariat Islam. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukan juga berarti, ya, karena tidak ada kesempatan untuk bisa masuk ke kekuasaan, ya, dan mendapatkan kursi di sana, lalu kemudian membentuk kelompok-kelompok pergerakan amar ma'ruf nahi mungkar kayak FPI misalnya. Ya, kita bentuk komunitas, lalu kalau ada kemungkaran ya kita sikat. Itu tidak demikian manhaj ahlus sunnati wal jamaah, karena pengingkaran terhadap kemungkaran yang kaitannya dengan kekuatan itu adalah wewenang penguasa. Sampaikan kepada penguasa. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka sibuk mendakwahkan manusia kepada kebaikan, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarkan tauhid mereka, ya, tebarkan ilmu agama di tengah-tengah mereka agar mereka menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati mereka. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya di prinsip yang ke-10 dari kitab ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk segera menyelesaikannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.